Mas Adi beri. Oh, Mas Adi beda. Istiqomah. Istiqomah. Okay. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Oh. Benten kali Mas Yani. No. Oh. Kalau Mas Yani karepe Fatimah. Napa niku? Istri 4 satu rumah. Kapok saiki roto. Jadi sing paling apik dhewe. Mong kula pesen lan jenengan duwe bojo loro itu harus eling lan waspada. Pripun, Mbah? Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Kalau Gus Miftah itu kayak Pak Haryanto, tipe suami setia. Karena kami punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ah, konangan bojoku modar aku. Ngono gagah. Kalau lagi Jumatan, Bu, kula khotbah. Hormati ibumu, kata Nabi. Ibumu, ibumu, bapakmu. Mulai Jumatan anakku takon. Yang harus dihormati siapa, Bah? Ibu, ibu, ibu, bapak. Oh, anak tak takoni. Bapake piro le? Siji, ibuke tiga. Berarti bapak siji, ibuke tiga. Wah. Kono mulai ngomong mbokmu. Tekan ngomah bojo kula rajang-rajang terong. Anak kula matur, "Bun, kata Abah di masjid tadi itu bapak satu, ibunya tiga. Kenapa Abah kok ibunya cuma satu?" Joko jawab, "Dik, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Lah terong siji pengen dipangan wong telu carane pripe? Piye le? Ya dipotong-potong, Bun. Kono ngomong ke bapakmu, mah rasido aku. Linu kabeh lek aku. Peng pisane loro padahal." Tapi itulah hebatnya perempuan. Kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri, betul? Iya, yeah, benar. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tak guyon dhisik le karo jamaah ning kene. Bapak Ibu, jenengan jawab. Di Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu tolong pilih yang mana? Satu tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Dua, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Tiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Empat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Hei wong Blitar, awakmu milih ndi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya dua. Yes. Terjebak lo. Ayo Mas Adi. Ayo Mas Adi. Nak mani gerus tenan we. Yang terjawab Ibrahim. Lah ngerti istri. Ibu-ibu langsung jawab ras itu Ibrahim Fir'aun yo ra popo. Mas Adi langsung nyanyi India lo le. No. Matane matane matane. Di sini ya, Pak Ren, saya ingin nyanyi. Kan aku poso, alon-alon. Ayo. Aku sih ngaji meneh soalnya. Nyanyi-nyanyi. Lo mesti dijak berapa? Orang, orang amplopin di awakmu. Ayo nyanyi. Walah, ya sidik-sidik. Oh, siap. Nyanyi. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, aman. Aduh. Tak mau nyanyi ini lah. Joko Tingkir kan khusus sing iki lah asli. Saya ini sing asli. Joko Tingkir kayak sing gawe apa mu boleh? Enggak, Pak. Kayak terinspirasi oleh lagu ini Superman lo ya. Film Superman, gara-gara gue nonton film Superman muncul soundtracknya Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Nah, Superman, gitu. Superman. Ruwet, Pak. Ruwet. Boten cawet. Apa? Ruwet. Marai ruwet. Oh, marai ruwet. Ruwet ranggawe cawet. Ayo, Mas Curu. Langsung, 3, 2. Cek. Bojo galak iso ora? Ini buat sakit, Pak. Aku tak takon sih. Bojo galaknya kuncinya apa, Le? C. Oh, salah. Bojo galak itu kuncinya bukan C, tawakal lan sabar ya. Rungokno kuwi. Lek bojomu memrengene kuwi, rungokno kuwi. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya gatal-gatal. Sama lawan ini. Sampun, Pak. Wis. Sampun. Aman. Tidak kebena, karena mau Joko Tingkir. Oke, Pak. Tapi tambah si ini. Repote dadi pelawak. Oke. Iya. Repote dadi dagelan. Nyambut gawene arang-arang. Karepku regane larang. Yen main ning kene kok mesti ngenyang.

Melane diopeni bojomu. Lah iki nglahirne. Aku iki takon apa meneh nglahirke? Nyawa. Nyawa. Kuwi aja ngelek-ngelek wong wedok ngono kuwi sir. Nyawa nglahirne. Iki nglahirne. Masak. Yo, mari ngono ngecepne gas bledos. Sopo sing mati sih? Wong wedok. Soroh wong wedok. Salah. Berdasarkan penelitian ilmiah wong lanang karo wong wedok kemungkinan usia panjang itu perempuan. Wong lanang iki cepet mati. Wes bae, Pak. Soale mikir ki sing wedok galake ra umum. Lah iya iki lho. Mila jumlah rondo karo dudo kuwi sak nggon-nggon luwih akeh. Rondo. Okay. Makanya bandara yang paling disukai oleh laki-laki di Indonesia adalah bandara di Surabaya. Bandara Juanda. Wah, Juanda tok. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Lah memang. Janda. Bene tetep. Lho kandhane kok. Tapi lah janda santai wae. Wahai para janda, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Wah, rungono rondo-rondo wi. Niku nek janda. Nek sawedi rapi-rapi neh ora masalah nggih, Pak. Bener. Loh kalau kamu perjaka nikah dengan janda berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Oke. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Janda. Apa wi? Coba ya. Oh wedok-wedok lah yang diomongin. Kau utamanya janda li. Nikah dengan janda, enggak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Terusan. Oh. Rondo penak anjanya. Aku udah kuwi. Perawan-perawan. Oh jenis awal dewe lho, karo abai. Ini tetep dongak nih karo abang, karo bunda. Iya. Oke. Bila rabi karo rondo ini kaya numpak jaran. Orang perlu ngajari melayu dewe. Alah diomongin rondo istimewa. Ngomongin ngeyel. Nah perjalanan senengannya Honda. Makanya. Apa? Honda. Oh, iya. Janda semakin di depan. Ya, hobinya numpai janda. Ada lagu janda tadi? Enggak. Lagu khusus janda ada? Ono tangis ke layung-layung. Biar lagi ini? Ono tangis. Pun aman bang. Tukang sonen itu? Pun. Orang aku armen takon. Pun sabar. Itulah bedanya sound system sama cewek. Terus apa? Sound system diragati oke, kita wujud deh. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Malah cah wedok itu harus ngono kuwi wong wedok mangane ndang rabi ae wong wedok lambe-lambe lamis yo kuwi kadhane sekadung tak opo-opo mila akhire galau le mila akhire galau Semarang ngayuk Jakarta napa tiwas ping sayang mau dianggap konco rungokno wedok-wedok lho ngomong-ngomong lamis. Waduh kene nukok-nukok sembarang ya lamis to lek cintamu ditolak pakai kuwutnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Yo. Karuan ngono timbangane ngene satine, ya Pak ya. Heeh. Lah daripada kundat malah galau. Ciu yo ciu, vodka yo vodka. Jarene I love you kok meninggalkan luka. Iya. Rungokno rondo-rondo wi. Rondo meneh. Aku ngomongi kae, Pak. Aku ngomongi kae lho. Aku ora sampean. Aku yang buri ya lah. Kelakon ra bayaran iki tak iki. Gampang cel iki. Saiki panitiae Mbak Feni. Iya, siap. Saiki panitiae Mbak Feni. Apa nih? Panitia. Panitane sapa? Iki Mbak Feni. Iki Mas Wawan. Iki Mas Wawan. Tak Wawan senengane apa mau? Niki wae lho. Aku ndak wani kok senengane dolan karo kanca-kancane. Jadi ana peribahasa men bocah-bocah mayang araki ngerti matun nuwun. Ini filosofinya, lah saya itu selalu nyeneh. At imil kalba salasa ayyamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Wat iminna salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayyamin. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Dulu. Sebab wong dadi rondo kuwi. Halah ya ora. Kuwi. Apa kok rondo iki lho? Ora iso nang langsung dipasrahne. Sing pasrane sing iso. Ayo. Rumah saku. Ayo. Iki. Abah dhewe lho. Nyapu aku. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Mula njenengan delok asu ke menangin ning apa? Kesetiaan. Asu ke dipakani balung siji karo majikane manut. Saniki awake dhewe ngopeni wong bertahun-tahun malah kadang nguntal awake dhewe. Asu kelakuane. Irek. Wong edian. Saiki latihan biologi. Hewan pemakan tumbuhan jenenge apa? Anu, herbivora. Bener mboten iki jawabane cok cak kuntet jenengan anu. Hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Hewan pemakan daging namanya karnivora. Hewan pemakan segala namanya omnivora. Konco mangan konco jenenge asupora. Asu. Ya asu. Alah kancane jan soro banget. Kunci kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefan banget sama Sahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya nama anak saya Mufti Athaillah Sahibul Athiyah Maulana Habibur Rahman. Loh, ada yang salah? Anak-anakku dhewe. Sing gawe ya aku dhewe. Ora melu urune cerewet yuyu. Lah saya iki senengane ngono Pak Wabu, Pak Kapolres. Wong-wong iki gawe jeneng iki singkatan. Dadi tanggoku le, bojone meteng. Nggih. Kuwon rumah sakit sampai ring road nglairke karena macet. Oh, teng dalan. Nah, akhirnya anake jenenge Muhammad Jolanan. Muhammad Jonathan. Jonathan. Nah, aku ngomong, lah aku Muhammad ngerti artine Jonathan aku ora ngerti. Jonathan iku singkatan Kiai. Apa kepanjangane? Jonathan brojol karena kemacetan. Oh. Oh. Lah kunte iki nama lainnya adalah Sukarlan. Oh. Asu nglekar ning dalan. Matur nuwun Su. Heh, kowe tak ajar. Sulaika, Sulaika. Nah. Aku emosi. Sulaika. Aku emosi lho. Lho, Su ngoten setruk. Oh, setruk. Oh, alah, napa manis sing ngrungokne. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Napa, Pak? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah. Oh, iya. Niku penyakit sing angel iki, Pak. Angel. Niku saged. Oh, beda meneh. Lah cara kuntetil. Napa? Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke guyune mung ngiwotok tanpa nengen. Tolong kuntet dicontohkan. Coba. Amin. Amin. Nggih. Supaya awake dhewe iki lak ndelok kesuksesane kaya Pak Haryanto. Ora mung ngiri. Kan lak wong ndelok sugih biasane apa? Ngiri. Iri lah. Karena enggak lihat prosesnya. Lah iki lho sing tak tekone. Apa? Wong kok lak ndelok wong sugih kok mesti iri iki nyapa sebabe? Apa? Niku sebabe napa kok? Soale reso rating anan le, ngene lho. Tet. Golek grup liyane iki. Aku ketanya kok stres dhewe aku. Kula liyane iki ae. Iki tek kok tenanan kok. Gak ora dijawab mulih. Niki tanglet lho, Bang. Oh iya bapak napa? Tak kok tenanan iso ranganan iki. Wis aku ning kene iki ngaji ning kene karo abe amang-amang nyowo. Lah kok nyowo apa? Lah ini keblekan bulan apa ora? Ngedos awake dhewe. Kat mau ganti bulan, mau kubah lho. Untung ora geblek. Ngopone ndur masjid kaya kok bintang bulan? Bilang bulan bintang. Ngapa kok lambangnya bulan bintang? Dari kerasannya terang. Saya lah pisang lambang sari le, makanan gitu lambang sari. Pisang lambang sari. Gitu lah. Jadi mau lo. Pertama tak ada nih jail. Kalau hidupmu diselimuti masalah bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde onde. Mati. Lah kalau Bu Haryanto ngersake dar onde onde, kulo aturi sing onde onde paling enak rasane. Mang patos onde onde sing wijene ganjil. Gih, ditung. Tet, tidak usah takut nih awake dhewe. Ndak, gah aku mbok kon takok apa-apa gah aku wis. Ngitung ijen urung mari selak mambu. Ngalih ae. Loh, menung kowe nang ndi? Ngalih. Lah ngopo? Nyapa ditekoki ra tenanan jawab yo. Sabar lho, Cil. Sabar. Golek liyane. Iki urung poine pi. Ya tak terangi kene ya. Kok tenanan ngomong di wijen barang nyapa. Iki 10 menit nyanyi apa ngaji wijen, ya. 10 menit ngaji rondo. Onde-onde. Niku lho, Pak. Poin mari ngene. Dadi ngopo kok wong senengane ngiri? Nggih. Kan modele wong saiki SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang. Dadi lek ana wong seneng, nyuwun sewu. Tanggane tuku mobil, dhek langsung mlebu mobil, ambulan. Tanggane tuku omah, dhek langsung mlebu rumah sakit. Oh, tanggane tuku tanah langsung mlebu kuburan. Makanya nyuwun sewu yang pertama, filosofinya sak durunge jauh ki mulih. Manusia itu terbuat dari apa? Napa? Tanah. Lemah, tanah. Siti. Makanya lah wong meh mati biasanya manusia bau tanah. Okay. Berarti meh mati. Bau tanah. Tak niki lak cara bahasa kitab Dakwahul Akbar iki. Wong niku arep mati,